Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berhubung beliau Ustaz Famar masih safar, maka insyaallah mengisi kekosongan pagi ini kembali kita melanjutkan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Demikian pula untuk esok dan lusa. Kita lanjutkan pembahasan kita masih pada permasalahan Al-Ariyah, barang pinjaman. Pada pertemuan yang lalu atau akhir dari pembahasan kita, kita sudah memasuki permasalahan yang kedua yang membahas tentang syarat-syarat terjadinya Ariyah. Disebutkan oleh muallif ada tiga syarat. Yang pertama, baik yang meminjam atau yang memberikan pinjaman adalah orang yang boleh sah secara syar'i untuk berdonasi, untuk memberikan bantuan dan pinjaman. Akil, baligh, rasyid. Kemudian yang kedua, bahwa barang yang dipinjamkan itu dimanfaatkan secara mubah, bukan untuk perkara-perkara yang haram. Adapun jika dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang haram, maka yang memiliki barang tadi boleh untuk tidak meminjamkannya. Sekarang kita masuk yang ketiga. Qala al-muallif thalithan an tabqal aynul mu'aratu ba'da al-intifa'i biha فإن كانت من الأعيان التي تستهلك الطعام فلا تصح إعارتها. Syarat yang ketiga, bahwa barang yang dipinjamkan itu usai dipakai, dimanfaatkan oleh yang meminjam, barang itu masih tetap ada, masih tetap utuh, asalnya masih tetap ada. Misal pinjam motor, mobil, atau peralatan-peralatan pertukangan, usai dipakai, diambil kemanfaatannya, wujud dari barang tersebut masih ada, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Fa in kanat minal a'yani allati tastahlik. Adapun bila benda-benda itu adalah sesuatu yang akan musnah ketika dipakai, kata'am, seperti misal makanan. Saya pinjam makanan ini ya. Kemanfaatan makanan itu adalah untuk dimakan. Gak mungkin makanan itu dibawa ke sana kemari digunakan untuk memukul suatu benda. Gak mungkin. Makanan digunakan untuk dimakan. Kalau sudah dimakan maka akan hilang bendanya. Maka kata al-muallif di sini, fa in kanat minal a'yani allati tastahlik, maka kalau benda-benda yang dipinjamkan itu adalah termasuk benda yang akan musnah ketika dipakai, fala tashihu i'aratuha, maka enggak sah, enggak boleh untuk dipinjamkan. Lantas bagaimana permasalahan makanan-makanan ini tadi? Bisa dengan hibah, bisa dengan hadiah, atau kalau tidaknya diperjualbelikan, menjual makanan atau menghadiahkan makanan atau menghibahkan makanan. Adapun meminjamkan makanan, maka yang seperti ini tidak. Atau dia menghutangkan makanan, di dain, saya hutang makanan ini, nanti saya bayar. Adapun kalau meminjam, maka yang kembali adalah bendanya, bukan yang semisalnya, sehingga tidak diperbolehkan meminjamkan makanan. Dan di sana ada permasalahan yang semisal dengan ini atau mirip dengan ini yang dibahas, disebutkan oleh para ulama. Mas'alatun wahiyah ما إذا انتفع بشيء يستهلك فرعها أو بعضها ويبقى أصلها كرجل استعار سيارة أو دابة أو قلما أو نحو ذلك Hal yadkhulu fil 'ariyah. Di sana ada sebuah permasalahan, yaitu ketika seseorang meminjam sesuatu, yastahliku far'uha, yang akan habis sebahagian dari benda tersebut. Bukan, kalau makanan tadi kan otomatis makanannya yang habis musnah seluruhnya. Kalau seandainya dia pinjam alat-alat yang tidak akan berkurang seperti cetok atau peralatan pertukangan, atau dia pinjam dodos untuk menggali lubang, pinjam cangkul untuk menggali, dan yang semisalnya, ini umumnya tidak berkurang sama sekali. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya dia meminjam sesuatu dan dimanfaatkan sesuatu itu akan berkurang sebahagiannya. Yastahliku far'uha. Berkurang. Seperti misal pinjam motor. Saya pinjam motor ya mau kemana? Mau ke Karangagung. Fadol. Ada gak yang berkurang? Bensinnya otomatis berkurang. Remnya juga berkurang. Ini yang disebut dengan yastahliku ba'duha. Wa yabqa asluha. Benda asalnya itu tetap utuh, ada bodi motornya tadi, tetapi bagian-bagian lain berkurang. Auqalaman, atau dia meminjam pena, sering kita terjadi, pinjam penanya, dipakai, bendanya wujud asalnya itu utuh, tetapi tintanya berkurang. Walau sedikit yang berkurang, tetapi tetap dia yastahlik berkurang. Hal yadkhulu fil 'ariyah, apakah yang seperti ini masuk dalam bab 'ariyah, meminjam yang artinya yang memakai itu harus mengembalikan. Mengembalikan bensin atau memberikan ganti. Ini uang Rp5.000 untuk mengganti berkurangnya remnya. Karena motor tadi selama dipakai beberapa kali ngerem. Ini uang, karena enggak mungkin dia membelikan kanvas rem secara utuh. Jadi dia ganti sebahagian. Atau pena, pinjam pena mau mencatat ini ada 1-2 hadis yang ingin saya catat. Kebetulan pena saya tertinggal di rumah, untuk balik lagi enggak mungkin. Pelajaran sudah dimulai. Begitu temannya punya 2 pena, dia pinjam 1, selesai mencatat. Nah, ini Rp2.000 atau ini Rp1.000 untuk mengembalikan tinta yang saya pakai tadi. Ini penanya secara utuh, asalnya ada. Ini Rp1.000 untuk menggantinya. Apakah seperti ini? Jumhurul ulama, mereka berpendapat, annaha laysat minal 'ariyah wa innama hiya hibah aw 'ata'. Kalau yang yabqa asluha wa yastahliku far'uha, asal dari benda tadi tetap utuh, hanya berkurang sebahagian, jumhurul ulama mengatakan bahwa itu adalah hibah atau 'atiyah, pemberian. Dan tidak dikatakan ariyah. Sehingga konsekuensinya, yang meminjam tidak harus mengembalikan sedikit yang terpakai dan hilang tadi. Tidak harus dia mengembalikan sesuatu yang berkurang dari benda asal tadi, yang berkurang sedikit. Demikian pula konsekuensinya, yang meminjamkan dia harus tahu bahwa dia memberikan hibah. Sesuatu yang akan berkurang yang dia berikan, tinta atau bensin atau kanvas rem atau apalah yang semisal dengan itu. Kalau seandainya meminjam, di masa dahulu disebutkan tentang dabah, binatang ternak tunggangan, apakah itu onta ataukah kuda ataukah sapi, yang digunakan untuk membajak sawahnya, digunakan untuk mengangkut barang, akan berkurang tenaga dari binatang tersebut. Adapun benda asalnya masih tetap utuh. Nah, konsekuensinya yang meminjamkan, yang memberikan pinjaman itu, dia harus mengetahui bahwa ketika dia memberikan pinjaman kepada saudaranya tadi, dalam rangka apa ataupun hibah. Kalau seandainya dia kembalikan dalam keadaan binatang itu kenyang, binatang itu segar, atau dikembalikan seketika yang punya tadi ingin memakai motornya atau mobilnya, loh, minyaknya bertambah. Atau yang meminjamkan pena tadi dalam waktu yang agak lama, mungkin sehari, dua hari digunakan untuk mencatat, dia lihat lagi tintanya bertambah banyak. Nah, yang seperti ini min bab hal jaza'ul ihsani illa al ihsan. yang dipinjami tadi, dia merasa si fulan telah berbuat baik kepada saya, maka saya balas kebaikannya dengan suatu kebaikan pula. Apakah jatuh dalam perkara riba? Jawabannya tidak. Yang pinjam motor tadi, paling berkurang minyaknya setengah liter, diisi 2 liter. Apakah terjatuh riba? Kullu qardin jara lahu naf'a fa huwa riba. Jawabannya enggak. Jawabannya tidak termasuk pada riba, karena yang mengembalikan dia memberikan tambahan tanpa memberitahu pemiliknya. Ini tadi minyaknya saya ganti atau saya tambah, saya isi 2 liter. Padahal sini kemetur ya paling setengah liter. Tidak menyatakan demikian. Dikembalikan, ini motornya tadi sudah anda pakai, jazakallahu khairan. Yang meminjamkan membalas, wa antum jazakumullahu khairan. Dipakai, dikontak, ternyata minyaknya bertambah. Dia doakan lagi saudaranya, jazakallahu khairan. Adapun ketika dia lihat, ternyata berkurang. Tadi minyaknya full, sekarang berkurang ini, seliter setengah. Sudah ketika dia meminjamkan, dia faham hukumnya. Meminjamkan barang-barang yang akan berkurang sebahagiannya dan tetap ada asalnya, bahwa itu adalah apa atau hibah. Sudah, saya enggak meminjamkan ini, pada hakikatnya saya memberikan kepada dia 2 liter bensin. Sudah, yang saya pinjamkan motornya, adapun kanvas rim yang berkurang ataupun minyak yang berkurang, sudah saya hibah, hadiah saya berikan untuknya. Sehingga dengan demikian maka tidak terjadi permasalahan di antara mereka. Yang meminjamkan tahu hukumnya, bahwa kalaupun seandainya nanti minyaknya berkurang, sudah saya memang memberi. Atau yang meminjam pun demikian, ini saya sudah meminjam asalnya, sudah saya ganti faraknya, saya ganti minyaknya. Yang seperti ini masuk dalam bab al-hibah atau al-afiyah. Baik, kita lanjutkan pada permasalahan berikutnya. Qala al-muallif al-mas'alatu ats-tsalitsatu ba'dhu al-ahkamil muta'alliqati biha. Permasalahan yang ketiga yang membahas tentang hukum-hukum seputar permasalahan pinjam meminjam. Awalan, la yajuzu lil musta'iri i'aratul 'aini allati ista'araha li'annahu ghairu malikin laha. وَكَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ تَأْجِيرُهَا إِلَّا إِذَا أَذِنَ الْمَالِكُ فِي ذَلِكَ. لَا يَجُوزُ, tidak diperbolehkan, لِلْمُسْتَعِيرِ, bagi orang yang meminjam suatu benda dari saudaranya, إِعَارَةُ الْعَيْنِ الَّتِي سَعَارَهَا, untuk dia pinjamkan lagi barang yang dia pinjam dari saudaranya, dia pinjamkan kepada orang lain. Si fulan A pinjam angkong, anak pinjam angkong ya. Tfadhol nih, bawa. Dia pakai sampai di rumahnya, selesai kebutuhan, belum sempat dia mengembalikan, ada tetangganya lagi. Ana lihat antum bawa angkong, ana pinjem ya. Sudah, pakailah. Boleh kayak seperti ini? Jawabannya enggak boleh. Tidak diperbolehkan bagi seseorang yang dia meminjam barang dari saudaranya, untuk kemudian dia pinjamkan lagi barang itu kepada orang lain. Kecuali dengan izin. Ada izin dari pemilik barang pertama tadi. Li'annahu ghairu malikin laha. Karena posisinya, dia bukanlah pemilik dari barang tersebut. Dia hanya meminjam. Wa kadza la yajuzu ta'jiruha. Demikian pula enggak boleh untuk disewakan. Afwan, ana pinjam motor antum 2 hari. Fadhol. Pinjami. Sehari dipakai, selesai kebutuhannya, ada yang mau pinjam, ana pinjam motor antum ya, mau ke Prabu. Kalau mau nyewalah. Ya sudah, saya sewa. Berapa sewanya? 40 ribu. Dengan alasan bahwa saya pinjam motor ini kepada si fulan A 2 hari. Ini baru sehari. Kalau dipakai oleh si fulan, saya sewakan, berarti sehari lagi pas besok saya kembalikan. Akhirnya motor yang dia pinjam itu disewakan kepada orang lain. Ini tidak diperbolehkan. Illa idza adzinal maliku fi dzalik, kecuali apabila hal itu diizinkan oleh pemiliknya. Bagaimana caranya? Bisa dihubungi. Apalagi sekarang sarana komunikasi sangat mudah dan lancar. Telepon si fulan. Afwan, ini angkong yang ana pinjam sama antum, ada si fulan C ini meminjam lagi. Gimana? Fadol boleh, baru pinjamkan. Atau ini motor yang anak pinjam dari antum sudah selesai, mau anak kembalikan, datang si fulan ini, si fulan C. Dia ingin meminjam motornya, ada satu keperluan, satu kebutuhan. Afwan, enggak boleh, anak juga butuh motor itu sekarang. Harus dikembalikan. Intinya bahwa yang meminjam, dia tidak boleh meminjamkan lagi kepada orang lain atau menyewakannya kepada orang lain. Tsaniyan yang kedua, annaha amanatun fi yadil musta'iri. Yajib an yuhafidh 'alayha wa yuraddaha salimatan kama akhadaha fa in ta'adda aw farrata dhaminaha. Annaha, bahwa barang pinjaman itu, dhamiraha kembali kepada al-'ariyah, annaha annal 'ariyata amanatun fi yadil musta'ir, bahwasanya barang pinjaman itu merupakan amanah, titipan, fi yadil musta'ir, di tangan yang meminjam. Yajibu an yuhafidha 'alaiha, wajib bagi dia untuk menjaganya, menjaga barang yang dia pinjam. Wa yuraddaha salimatan, dan wajib bagi dia untuk mengembalikan barang pinjamannya secara sempurna sebagaimana dia meminjam. Kama akhadaha, sebagaimana dia mengambil barang itu dari pemiliknya pun demikian, dia harus mengembalikan barang itu dalam kondisi baik sebagaimana dia pinjam dahulu. Fa in ta'adda aw farrata dhaminaha, kalau dia melakukan sesuatu yang melampaui batas pada barang tersebut atau dia bergampang-gampangan dalam menjaganya, maka dia harus mengganti kerusakan yang terjadi pada barang itu. Dan ini sudah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu, pembahasan wadi'ah dan yang semisalnya. Ketika terjadi ta'addi atau tafrid, maka dia wajib mengganti barang yang dia pinjam. Terjadi khilaf di sana di antara para ulama tentang masalah barang pinjaman ini. Dan di sini satu sisi perbedaan dengan barang titipan. Sebahagian ulama mengatakan seperti mazhabnya Hanabila, demikian pula Syafi'iyah, annal musta'ir yadmanu mutlaqan, bahwasanya yang meminjam dan terjadi kerusakan pada barang yang dia pinjam, dia harus mengganti mutlaqan, secara mutlak. Artinya baik dia melakukan ta'addi ataupun tafrid atau tidak, itu sudah dia jaga, sudah dia simpan dengan baik, selayaknya barang itu disimpan, tetap terjadi kerusakan. Bagaimana ini? Tetap dia harus mengganti. Karena ketika dia meminjam, dia telah siap dengan konsekuensinya. Ini sebahagian ulama berpendapat demikian. Sebahagian lagi menyatakan, sebagaimana al-qa'id al-ammah, al-qawaid al-syar'iyah al-ammah, kaidah-kaidah umum dalam syariat ini. Apabila tidak terjadi ta'addi ataupun tafrid pada amanah, maka dia tidak mengganti. Misal kita pinjam motor, sudah kita bawa, kita tumpangi motor tersebut dengan baik dan benar, kita berjalan di lajurnya, tiba-tiba ada mobil dari depan, sopirnya ngantuk, kemudian motong jalan dan numbur kita. Terjadi kecelakaan, kitanya terluka, motornya rusak. Apakah kita harus mengganti kendaraan tadi? Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Karena kita sudah berkendara dengan cara yang benar, dengan pola yang tepat. Kita sudah berusaha mematuhi rambu-rambu lalu lintas, hanya terjadi kecelakaan dari pihak orang kedua. Mereka atau supirnya yang ngantuk, kemudian numbur kita. Maka kita tidak mengganti, tidak ada kewajiban untuk mengganti. Lah, bukankah kerugian terjadi pada pemilik barang? Pemilik barang telah ridha. Kenapa kita tidak mengganti? Karena pemilik barang telah ridha memberikan barangnya, meminjamkan barangnya kepada kita. Ketika dia telah ridha, maka barang itu menjadi amanah. Kembali kepada kaidah bahwa amanah yang rusak di tangan orang yang dititipkan tanpa ada ta'addi ataupun tafrid, فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنْ, dia tidak mengganti kerugian yang terjadi pada barang tersebut. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan rincian yang ketiga. Atau memberikan rincian dari pendapat pertama dengan pendapat kedua. Beliau membuat rincian. Illa idza syarrata, kecuali apabila yang memberikan pinjaman itu memberikan syarat. Ada si fulan A atau si fulan B datang ingin meminjam motor si A. Ya fulan, ana pinjam motor antum. Mau ke mana? Mau ke Palembang ngadiri daurah nanti. Fadol, ini motor ana sehat. Ketika dia akan menyerahkan kunci, ana memberikan syarat. Bila terjadi sesuatu pada motor ini, antum kembalikan tidak sebagaimana antum meminjam, maka antum harus menggantinya. Dipersyaratkan di awal akad. Entah itu bannya bocor, entah itu apalah yang terjadi selama dipinjam oleh orang tersebut. Antum harus mengganti dan mengembalikan motor ini sebagaimana saat antum ambil dari ana. Naam, kalau yang meminjam sudah menyanggupi, iya katanya. Ketika terjadi kecelakaan, misal bannya pecah, harus dia ganti ban luar dalam. Itu sudah memakan biaya. Atau mungkin di sana terjadi kecelakaan atau sebagainya, spionnya rusak atau lampu sennya rusak, harus dia ganti. Padahal bukan kesalahan dia, bukan kesalahan si pengendara tadi, peminjam tadi, kesalahan dari pihak orang lain. Apakah dia harus mengganti? Jawabannya iya. Karena ketika yang memberikan pinjaman telah mempersyaratkan, dia menerima syarat tersebut. Dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sama kita ketahui, al-muslimuna ala syurutihim. Allah tabaraka wa taala juga berfirman, aufu bil uqud, tunaikanlah hak kalian sebagaimana kalian menjalankan akad atau perjanjian di antara kalian. Nah, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini adalah ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini pendapat yang dipilih, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa yang meminjam baru dia mengganti kerusakan yang terjadi pada barang pinjamannya walau dia telah menjaga dengan baik, apabila di awal akad terjadi syarat yang memberikan pinjaman meminta untuk diganti apabila terjadi kerusakan pada barang yang dia pinjamkan. Maka yang meminjam yadul amanah tadi, dia harus menggantinya. Allahu alam bissawab. Adapun poin yang ketiga, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.